Hadis ke-10, musibah seorang muslim sebagai penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hudnin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkata yusaquha illa ghaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10, musibah seorang muslim sebagai penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala udnin wala adhan wala ghammin hatta sawqat yusaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-10, musibah seorang muslim sebagai penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-10, musibah seorang muslim sebagai penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masih belum Islam amanah sabin malah sabin malah hamil malah sin malah ada walau gom minat atau syukati sabuha illa kafir Allah biar mereka yahu. Muttafaqun alai. Hadis ke-4, tinggalkan ucapan maksiat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abada la yatakallamu bil kalimati ya baina ya baina ya tabayyanu ma fiha yahwi fin nari abada mawal masiki wal maghrib. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10, musibah seorang muslim kepada sebagai penghapus dosa. An-Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ammin wala gusnin wala azan wala gammin hatta sawqati yusaquha illa kafarallahu biha min khotayahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-6, keutamaan salat tarawih. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7, keutamaan haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, keutamaan salat tarawih. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Oh ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10, musibah seorang muslim sebagai penghapus dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ammin wala gusnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakwa illa kaffarallah ubiha min khatayahu. Muttafaqun alaihi. Hadis pertama, keutamaan zikir kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani afifatani ala lisani sakilatani filmizani afifatani ala urahmani subhanallahi wa bihamdik subhanallahi lajib. Muttafaqun alaih. Taib, jazakumullah khairan. Assantum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kembali insyaallah melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Alam, Syarah Hadith Umdatul Ahkam, kitab yang membahas seputar fikih ibadah yang tentunya wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah, di mana mereka ketika sudah mukallaf, sudah mencapai usia baligh, ibadah-ibadah itu sudah wajib bagi mereka. Sehingga mempelajari tentang ibadah yang hendak atau akan mereka kerjakan hukumnya fardhu ain. Jadi belajar kaifiyah ibadah, ilmu fikih pada ibadah yang akan kita kerjakan itu hukumnya fardhu ain. Adapun ibadah-ibadah yang belum akan kita kerjakan, belajarnya fardhu kifayah. Taib. Contoh salat. Belajar tentang salat itu hukumnya fardhu ain. Kewajiban bagi setiap individu kita. Kenapa demikian? Karena salat akan dan telah kita kerjakan. Sehingga barang siapa yang dia sudah mencapai usia baligh kemudian tidak belajar tentang tata cara sholat, maka dia berdosa. Taib. Demikian juga saum, puasa, haji, umroh. Orang yang hendak umroh, maka wajib baginya belajar tentang tata cara umroh. Bagi dia fardhu ain, bagi yang lainnya tidak. Taib. Bahkan ilmu-ilmu yang lain, ya, yang berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan, itu hukumnya fardhu ain. Seperti belajar bahasa Arab, binisbah kepada kita yang tidak menekuni bidang tafsir, tidak menekuni bidang-bidang yang berkaitan dengan bahasa Arab, maka belajarnya fardhu kifayah, silahkan belajar, silahkan tidak. Tapi bagi yang hendak menekuni ilmu tafsir yang berkaitan dengan lughatul arabiyah, maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib fardhu ain. Tidak boleh dia bodoh darinya. Demikian juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita terlewat dari ketidakpahaman kita daripada ibadah, baik yang telah kita lakukan atau belum kita lakukan, selama kita masih punya ijtihad, kita masih memiliki keinginan untuk terus belajar, maka kebodohan kita ma'dzur, mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah tidak punya keinginan belajar, sementara kita jahil, enggak mengerti kaifiyah ibadah yang akan kita lakukan, maka bodoh kita enggak ada uzur. bodoh kita tidak ada uzur dan kita berdosa. Ini penjelasan tentang uzur jahalah, ya, al-jahlu binisbah kepada kita. Kebodohan kadang menjadi uzur. Kapan? Ketika kita terus belajar tapi masih belum bisa, masih belum paham, masih belum ketemu masalahnya, maka bodoh di situ ma'dzur. Tapi kalau kita tidak belajar sementara kita jahil yang akan kita lakukan, maka bodoh kita tidak menjadi uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat, baik yang sifatnya muqaddimat, ya, pendahulu-pendahulunya, dan kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-76. Tapi sebelum kita masuk, di sini ada beberapa faedah yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelengkap dari pembahasan yang lalu yang berkaitan dengan ini. Taib. Di sini ada masalah hukum raf'i qoblal imam. Hukum seorang makmum yang mengangkat, bergerak mendahului gerakan imam. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fathhi Fathul Bari jilid yang kedua halaman yang ke-183 fi syarhihi li hadits Abi Hurairah al-Mutaqaddam. Penjelasan beliau tentang hadis Abu Hurairah yang berlalu, yakni hadis ama yakhshalladhi yarfa'u ila akhirih. Qala, beliau berkata, wa dhahirul hadis, yang tampak dari hadis ini yang langsung dipahami, yaqtadhi tahrimu raf'i qoblal imam, menuntut haramnya mengangkat mendahului gerakan imam sebelum imam bergerak. Likaunihi tawa'ada 'alaihi bil maskhi, karena dalam hadis tadi Rasulullah mengancam untuk merubah atau menghapus bentuk kepala menjadi keledai. Ini ancaman. Wa huwa ashaddul 'uqubati wa bidzalika jazima An-Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab. Dan ini adalah hukuman yang dahsyat, yang besar. Oleh karena ini Al-Imam An-Nawawi dalam syarah muhadzab mengatakan haram. Qala wa qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim hadis arba'atumi'ah sab'ah wa isrin, hadha kulluhu bayanun li ghalati tahrimi bidhalik. Kata beliau dalam syarah Muslim hadis yang ke-427, ini semua penjelasan tentang kesalahan pengharaman tentang hal ini. Artinya beliau mengatakan bahwasannya dalam hal ini hadis menunjukkan tentang haramnya. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi syarhil mumti', mujarid rabi' safhah 182, jilid 4 halaman yang ke-181. Wal aslu fi nahyi at-tahrimu, asal larangan dalam dalil itu haram. Pokoknya kalau Al-Qur'an atau sunnah mengatakan la, jangan, tidak boleh, itu hukum asalnya haram. Ya, ini kaidah. Balau qala qailun, bahkan kalau seandainya ada yang berkata innahu min kaba'iri dzunub, sesungguhnya larangan tadi masuk pada kategori dosa besar. Lam yab'ud, ini enggak jauh ucapannya, dekat dengan kebenaran. Sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, hukumnya haram. Dan itu salah satu dari dosa besar. Thumma dzakara haditha al-haditha thumma qala, kemudian beliau menyebutkan hadis dan melanjutkan dengan ucapan wa hadza wa'idun, dan ini adalah ancaman. Wal wa'idu min alamati kauni dzambi min kaba'iriz dzunub, dan ancaman adalah alamat keberadaan dosa tadi adalah dosa besar. Kata beliau, dosa itu kalau diikutkan dengan ancaman, dosa besar berarti. Ini juga disebutkan dalam Al-Kaba'ir, kitab Al-Kaba'ir, tentang memisahkan mana dosa kecil dan mana dosa besar. Pokoknya kalau sesuatu larangan atau sesuatu dosa diikutkan ancaman, kalau kamu begini maka ancamannya begini-begini, maka yang disebutkan ini dosa besar. Taib. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fanaqul, kami katakan, kata beliau, inna hadzal rajula fa'ala kabiratan min kaba'iriz dzunub al-mutawa'idi 'alaiha bi an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Si makmum ini telah melakukan satu dari macam dosa besar yang diancam dengannya perubahan kepala menjadi kepala keledai. Au yaj'alullahu suratahu surata himarin, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Wa sawa'un kana hadza syaka min ar-rawi, sama saja ini keraguan lafadz dari rawi yang menyebutkan hadis. Au tanwi'an minan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya tanwi', pengembangan. Kalau enggak begini maka begini. Jadi ada macamnya. Yang sebenarnya bisa dipahami ya, kepalanya akan dirubah menjadi keledai. Ini pemahamannya banyak. Pemahaman nasnya dirubah jadi kepala keledai. Pemahaman jauhnya bisa mungkin bentuknya seperti keledai atau wataknya seperti watak keledai. Seperti itu. Li'anna al-uqubata imma an yuhawwila ra'sa an yuhawwala ra'su ra'su himar, atau an yuhawwila ra'sa ra'sa himar, au taj'alu surata surata himar. Dirubah atau dijadikan ya, dirubah kepalanya dengan kepala keledai atau surahnya. Ya hampir sama maknanya. Artinya di sini apa? Sebuah gerakan yang diharamkan dalam sholat. Jadi yang apa pertemuan yang lalu kita sampaikan, gerakan-gerakan sholat itu juga ada 5 hukum. Ada yang haram, diantaranya ini. Ada yang makruh, banyak bergerak tapi nggak membatalkan sholat, dikit-dikit gerak, dikit-dikit nengok ke bawah, dikit-dikit nengok ke samping, dikit-dikit garuk kepala tanpa kebutuhan, makruh. Kalau sampai terlihat dari penglihatan manusia gitu ya, sampai dia bertanya, orang ini sedang sholat apa enggak? Kok gerak terus? Nah ini gerakan yang dikatakan batal sholatnya. Ya, ini yang dimaksudkan juga dengan ucapan Imam Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat, itu ini maksudnya. Jadi orang yang lihat ini orang sholat apa enggak sih? Dikit-dikit gerak, dikit-dikit ya, nah seperti enggak ada kekhusyuan sama sekali. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, gerakan mubah boleh. Gerakan yang sifatnya boleh untuk satu hajat, misalkan apa keringetan atau sesuatu yang enggak sampai ke tingkat makruh sesekali. Ya. Nah, dan yang keempat, gerakan yang sunnah, yang disunahkan, seperti kalau kita hajat, ada hajatnya ya, misalkan nyamuk gigit kita kemudian mengganggu, jangan ditahan, mengganggu hati kita, konsentrasi kita pecah, menahan nyamuk, melihat nyamuk jelas di sini gigit kita, kita gini ya, jangan ya, buang, usir dengan gerakan yang mencukupkan saja, jangan sekedarnya saja. Boleh. Tapi boleh. Jangan sampai di luar batas kewajaran. Yang wajib, ya, sebagian menyatakan mendekati sutra. Walaupun ulama Saudi dengan Yaman berbeda ya. Ya, kalau misalkan kita seorang makmum kemudian masbuk, setelah imam selesai salam, kewajiban mencari sutrohnya gugur. Sebagian menyatakan tidak perlu. Sebagian menyatakan mendekati sutroh dengan langkah yang dicukupkan sampai 3 langkah ke kanan, kanan, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, mencukupkan 3 langkah. Tapi dilihat media yang akan kita jadikan sutroh ini bergerak apa enggak. Kalau misalkan yang kita jadikan sutroh ini orang, ya, kemudian secara keumuman setelah dikir dia pergi, ya jangan jadikan sutroh, sudah kita di tempat kita saja. Jangan maksa orang untuk kita sutroi. Dia lagi dikir duduk, kita sholat di belakangnya, Allahu Akbar. Kan dia enggak enak. Ya kalau kita udah ngerti mah tinggal aja, wong bukan kewajiban kita kok nyutroin dia. Makanya kalau tadi sutroh itu jangan yang bergerak, tapi yang menetap. Ini sering dulu di pondok santri-santri itu enak aja. Dikir sholat di belakangnya. Kita mau jalan ya, akhirnya nunggu, sebagian nunggu gitu loh. Ya, sebagian ya jalan-jalan aja, enggak usah ditunggu. Wong sutroh itu kewajiban dia bukan kita kok. Tapi kalau pengen ya mendapatkan pahala silahkan ditunggu, tapi bukan kewajiban kita. Taib. Ini gerakan-gerakan dalam sholat. Qala, masalah yang berikutnya, hukmu sholati man ta'ammada raf'u ra'sihi qabla imamihi. Hukum sholatnya seseorang yang sengaja mengangkat duluan, bergerak duluan sebelum geraknya imam. Batal apa enggak? Ngulang apa enggak? Gitu. Al-qaulul awal, pendapat pertama, man ta'ammada raf'a ra'sihi qabla imamihi fi ruku'ihi aw sujudihi la tubtilu sholatuhu wa huwa qaulu jumhuri ahlil ilmi. Orang yang bersengaja mengangkat kepalanya sebelum kepala imam dalam ruku' atau sujud tidak membatalkan sholatnya. Ini qaul jumhur ahlul ilmi. Sholat si makmum tetap sah, tapi dia melakukan dosa besar. Al-qaulu tsani, yang kedua, tabtul wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa huwa riwayatun an Ahmad wa aktsari wa aktsara ashabihi wa huwa qaulu dzahiriyah bina'an ala anna nahya yaqtadil fasad. Baik. Pendapat yang kedua batal. Ini pendapat kedua ini atau dua-dua dari pendapat ini semuanya kuat sekali. Yang pertama enggak batal dipegang oleh ahlul ilmi, jumhur. Pendapat yang kedua pun ada sisi pendalilannya. Jadi lebih baik ya menghindari, menjauhi gerakan itu. Kecuali kalau posisinya enggak sengaja karena enggak mendengar takbir imam, kemudian dia terlanjur ngangkat kepala, ternyata jamaah masih rukuk, kembali rukuk. Taib, kembali rukuk. Jangan dilanjutkan nunggu sambil berdiri, kembali rukuk. Nah. Jadi kedua pendapat ini lahu wajhun minal adillah, masing-masing punya wajah, masing-masing punya kekuatan pendalilan. Artinya berhati-hati, jangan bersengaja. Kecuali beberapa gambaran kemarin. Apa gambaran yang pertama? Kita meniatkan sholat bukan niat sholatnya imam. Kita sholat maghrib, imamnya sholat isya. Di rokaat ketiga kita duduk tasyahud akhir, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita kan niatnya mendahului imam ya, tapi di sini tidak membatalkan karena kita beda niat. Kemudian dia bangkit lagi mengikuti gerakan imam sedapatnya untuk masuk apa sholat isya. atau dia mundur ke belakang menyelesaikan sendiri, seperti kisahnya siapa? Mu'ad. Ketika Mu'ad memanjangkan bacaan, sahabat yang punya hajat ini ya, menyelesaikan sendiri. Sebagian menyatakan mengulang dari awal, sebagian melanjutkan ya, dan Ahsan mengulang saja dari awal takbir. Kalau kita punya hajat, misalkan ini imamnya lama, selesaikan sendiri ya. Taib, mundur ke belakang, selesaikan sendiri, sholat sendiri. Itu keadaan yang boleh karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka jangan sekali-kali. Masalah yang berikutnya, di hadis yang berikutnya, masih di bawah hadis yang kita baca kemarin. Idza tarakal imamu ba'dha sunani fahal yutabi'uhul mu'tamim atau mu'tammu fi tarkiha. Jika kita berimam dengan seorang imam dan imam ini meninggalkan sebagian sunnah-sunnah sholat, apakah kita mengikuti gerakan imam tadi atau tidak? Meninggalkan sebagian gerakan-gerakan sunnah. Apa kira-kira gerakan sunnah dalam sholat? Atau zikir. Zikir rukuk 3. Ya. Tapi si imam cuma baca sekali, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah. Ya, apakah kita juga mengikuti gerakan imam tadi atau tidak? Ini yang kita bahas, gerakan sunnah ya, atau zikir sunnah, bukan zikir, bukan rukun. Kalau rukun sepakat, kalau si imam enggak melaksanakan rukun, batal sholatnya. Disebutkan di sini dari nukilan Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Qala wa adkhala ba'dhum aidan mutaba'atahu fi tarki ba'di af'alis salati masnunah. Sebagian mereka juga memasukkan mengikuti imam dalam meninggalkan sebagian gerakan salat yang sunnah tadi. Jadi kalau si imam tidak mengerjakan sunnah, maka si makmum pun enggak usah mengerjakan sunnah, ikut saja gerakan imam seperti apa, diikuti. Karaf ilyadain, seperti mengangkat kepala. Misalkan dalam posisi duduk tasyahud awal, kemudian pengen bangkit. Kita kan sunnahnya mengangkat tangan ya. Ya, Allahu Akbar. Nah, ketika si imam meninggalkan tidak mengangkat tangan, ya, kondisi kita gimana? Ikut saja, enggak usah mengikuti, enggak usah menjalankan sunnah tersebut, seperti mengangkat tangan, kata beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, la yarfa'ul ma'mumu yadaihi illa idza rafa'al imam. Si makmum pun enggak usah mengangkat kepala tangannya ketika berdiri tadi dari tasyahud awal, kecuali jika imam mengangkat tangan. Ini biasanya yang tahu ya posisi ya di belakang imam. Kalau yang sudah jauh nggak mungkin tahu gitu. Artinya ma'dzur, karena apa ketidaktahuan mereka. Mau mengangkat tangan karena sesuai sunnah juga boleh, tidak mengangkat tangan karena imamnya nggak mengangkat tangan juga boleh. Babnya apa? Ngikuti gerakan imam. Inna maju'ilal imam liyuktam mabih. Engkau jadikan dia imam itu supaya kamu bermakmum dengan dia. Wa huwa qawlu Abi Bakrin ibni Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Wal jumhuru ala khilafi dzalik, tapi jumhur para ulama berbeda dengan ucapan beliau. Artinya tidak usah diikuti. Kalau itu sunnah, walaupun imam tidak mengerjakan, kerjakan sendiri. Itu pendapat jumhur. Wa annal ma'muma yutabi'u imamahu fima yaf'aluh. Makmum mengikuti gerakan imam pada perkara yang dia lakukan. Wa yaf'alu ma tarakahu minas sunan amdan aw sahwan. Dan dia mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh imam dari sunnah-sunnah, baik dia sengaja atau lupa. Jadi makmum tetap mengerjakan sunnah walaupun si imam tidak mengerjakan sunnah tadi, gerakan sunnah tadi, baik dia sengaja atau lupa. Ya, karaf ilyadain, seperti rofa, ya, mengangkat tangan ketika tasyahud, dari bangkit dari awal biasanya kan sunahnya apa, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Nah, ketika imam tidak mengangkat tangan, ya silahkan angkat tangan, karena ini sunnah, nggak apa-apa. Wal istiftah, atau si imam tidak membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini atau yang lain, tidak membaca. Bagaimana tahunya setelah takbir langsung alhamdulillah Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin langsung misalkan, berarti kan enggak iftitah ini. Wa ta'awud, atau dia enggak membaca ta'awud, dan ini juga termasuk yang siriyah-siriyah. Wa tasmiyah, membaca bismillah. Wa ghairi dhalik, atau selainnya. Fima la yaf'aluhu ba'dul a'imah mu'takidan lahu, sebagian tidak dikerjakan oleh para imam, mu'takidan lahu, sebagai keyakinan mereka. Fakullu hadza yaf'aluhul ma'mum, maka semuanya ini dikerjakan oleh makmum walaupun imam tidak mengerjakan. Wala yaqtadi bi imamihi fi tarkih, dan tidak mengikuti imamnya dalam hal tersebut. Ini pendapat jumhur. Jadi ini pun ada khilaf, tapi jumhur ulama kalau mau ngikut mereka tetap dikerjakan. Masalah yang berikutnya, ma hukmu shalatil ma'mumin khalfa imamin akhalla bi syai'in min shalatihi. Apa hukum salatnya si makmum di belakang seorang imam yang meninggalkan sesuatu dari gerakan salat atau yang berkaitan dengan salatnya? Akhalla ini apa, kurang atau meninggalkan atau tidak sempurna gitu loh. Apa hukum salat yang di belakangnya? Qala Ibnu al-Mundzir rahimahullahu taala fil Awsat, atau fil Awsat, berkata Ibnu al-Mundzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat Mujalid Rabi Mi'ah Arba'ah wa Sittin jilid 4 164, yadullu hadzal hadits ala anal ma'muma la yadhuruhu taksirul imam fi salatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum enggak membahayakan sholatnya kekurangan yang ada pada imam dalam sholatnya. Idza atahuwa bima yajibu alaihi fiha, jika dia telah mendatangkan atau mendatangi mengerjakan apa yang memang diwajibkan dalam sholat. Selama makmum ini mendatangi gerakan-gerakan sholat dengan sempurna, maka apa yang menjadi kekurangan imam ini enggak masalah. Bahkan disebutkan dalam satu masalah ya, dari masalah fikih, bagaimana hukumnya seorang imam yang tidak punya wudhu. Makmum gak ngerti kondisinya, kemungkinan terjadi, apalagi kalau kita sholat di belakang keumuman kaum muslimin yang gak ngerti hukum imamah, bagaimana harusnya seorang imam ketika dia batal mau ke belakang malu, waduh malu ini, sudah lanjutkan aja. Terus kita yang di belakang dia itu hukumnya gimana? Sah hukumnya. Nah, enggak usah diulang, mau kita juga enggak ngerti dia batal apa enggak kan gitu. Kalau kita dibebankan kayak gitu repot. Setelah salam tadi batal enggak sholatnya? Suruh nanya enggak? Enggak mungkin kan? Nah. Sebagian seperti itu. Selama kita mendatangi yang sesuai dengan rukunnya, ya maka tidak membahayakan sholat kita. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala fil Fathhi mujallid sadis mi'ah thalathah wa thamanin Fathul Bari jilid 6 183, wa man shalla khalfa man la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Seseorang yang salat di belakang imam yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya, wa atamahul ma'mum ajza'athu shalatuhu, tapi makmum menyempurnakan sendiri, sempurna dia secara gerakan, maka salatnya sah. Nah, kadza qala Al-Qamah wal Auza'i, ini juga yang dikatakan oleh Al-Qamah dan Al-Auza'i rahimahumullah. Wa su'ila Ahmadu amman qama imamahu qabla an yatimma tasyahudahul awal. Ditanya Imam Ahmad tentang seseorang yang bangkit imamnya sebelum si makmum menyempurnakan tasyahudnya, kita baru mulai tahiyatulillah wassalatu wassalatu ya, sebelum selesai sampai asyhadu alla ilaha illallah, imamnya sudah bangkit duluan. Kita mau melanjutkan terlalu jauh nanti. Ya, belum sempurna di atas tasyahudnya. Ditanya tentang itu bagaimana hukumnya? Fa dzakara qaul al-qamah, yakni annahu yatimuhu tsumma yakum. Ya, jika jaraknya pendek tasyahud awal, jaraknya enggak terlalu diperkirakan dia baca sempurna sampai tasyahud ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jaraknya enggak terlalu jauh dan masih bisa ngejar, enggak terlalu jauh, maka selesaikan. Kalau tasyahud awal itu wajib. Ketika kita sudah terlanjur berdiri, enggak usah ngulang duduk. Karena berdiri sudah rukun, sementara ini wajib, enggak boleh duduk lagi. Nanti diganti tasyahud apa sujud cahwi saja. Nah, sekarang posisinya kita ini makmum, belum selesai tasyahud awal, imamnya sudah bangkit. Gimana posisi kita? Selesaikan atau enggak? Kalau kita kembali ke pembahasan yang lalu, dilihat kondisinya. Kalau menyelesaikannya terlalu panjang sampai imam ini sampai rukuk, ya, sudah berdiri kita menyelesaikan tasyahud imam sampai rukuk, jangan. Ya. Kenapa? Ini wajib, tapi ngikuti imam ini ya, urusannya sah apa enggak sah sholat. Kalau ini sekedar wajib, maka ikut gerakan imam, tinggalkan tasyahudnya. Tapi kalau masih mampu, sempurnakan sendiri. Tasyahud awal hukumnya wajib, zikirnya juga wajib. Ini sering kadang terjadi khilaf sholat, imamnya sudah rokat kedua harusnya rukuk, harusnya tasyahud awal, imamnya bangkit, makmumnya ribut, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah bangkit ya bangkit sudah, jangan duduk lagi si imamnya. Salah, kenapa? Bangkit sudah rukun ini, gak mungkin tinggalkan rukunnya, datangi yang wajib. Maka kita sebagai makmum yang ngerti ya ikut aja sudah. Nah, gak usah tasawut sendiri ya, gak usah tasawut sendiri. Di sini Imam Ahmad ketika ditanya menyebutkan ucapan Al-Qamah, sempurnakan kemudian bangkit. Wa su'ila Sufyan ats-Tsauri amman shalla khalfa man yasra' ar-ruku' was-sujud. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ditanya, bagaimana keadaan seseorang yang sholat di belakang imam yang cepat rukuk dan sujudnya? Qala tatimmu anta wal haqqu bihi. Sempurnakan. Ya, engkau sempurnakan bacaanmu. Ya, sesuai dengan bacaan yang wajib saja. Sekali cukup, kecuali kalau sampai benar-benar ya cepatnya itu sampai tidak bisa dzikir ya, maka nanti ada disebutkan di sini, udah ulang aja sholatnya. Wa qala Yahya ibnu Adam sholaitu khalfa rajulin, aku pernah sholat di belakang seorang laki-laki, seorang imam maksudnya. Fa'atu sholati min su'i sholatihi, aku ulang sholatku karena jelek sekali sholatnya dia ini. Wa qala Ahmad fi imamin la yatimu ruku'uhu wala sujuduhu, berkata Imam Ahmad tentang seorang imam yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Apa kata beliau? La sholata lahu, dia enggak ada sholat, enggak sholat dia ini. Wala liman khalfahu, tidak pula orang yang di belakang dia, makmumnya pun dianggap tidak sholat. Maksudnya apa? Ngulang. Tapi kalau tadi ya, gerakannya masih bisa kita ikutkan dengan bacaan wajib, ya sudah. Ya, minimalnya kalau pas rukuk subhanarabbiyal azim, Allahu akbar, apa rabbana lakal hamdu, kita masih bisa ngomong, ya sudah ikuti. Tapi kalau sampai ya yang ma'ruf biasanya sholat taraweh ya, seperti yang pernah viral terlalu cepat, ya udah nggak usah ikut di belakangnya. Wa naqala anhu Ibnu al-Qasim ma yadullu ala anna man khalfahu idza atamma fala iyadata lahu. Tapi dinukilkan dari Ibnu al-Qasim ya, ucapan yang menunjukkan bahwasanya orang yang di belakangnya jika dia masih sempat menyempurnakan maka enggak diulang. Tadi berarti yang kita sampaikan, selama cepatnya tadi masih bisa kita datangi gerakannya yang wajib minimalnya, dikirnya ya, posisi rukuknya walaupun langsung sami Allah, langsung Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Rabbik Firli, Allahu Akbar, masih kita bisa mendatangi, maka enggak usah diulang. Tapi kalau benar-benar Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, nah, sudah, ulang sholatnya. Nah, waqala al-hafidh fil fathi Fathul Bari, wa qad dalla al-hadithu ala anna khata' al-imami la yu'athiru fi sihhati sholatil ma'mum idha asab. Ini tambahan, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya kesalahan imam itu tidak berpengaruh pada sah sholatnya si makmum. Ya, tidak berpengaruh. Imam salah, enggak berpengaruh pada sholatnya makmum. Jika si makmum asob, betul sholatnya. Paham ya? Jika kita sebagai makmum bisa mendatangi yang wajib-wajib tadi, sudah gugur. Tapi kalau kita sang makmum karena cepatnya imam dan salah kaprah, ya sudah. Kita sendiri enggak bisa mendatangi yang wajib, ulang sholatnya. Baik, itu yang tertinggal dari beberapa masail pada pertemuan yang lalu. Naktafi insyaallah, cukup. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.